saja kita lapar, tapi jangan sampai jual itu yang namanya harga diri. Masya Allah. Tapi jadi hamba Tuhan daripada keimanan, hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan. Demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan. Demi keimanan boleh.